السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، pada pertemuan yang lalu kita bahas ayat Allah subhanahu wa ta'ala, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Telah beriman Rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya dan juga orang-orang yang beriman. Kullun amana billah, masing-masingnya beriman pada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Kami tidak membedakan dalam keimanan pada mereka di antara para rasul. Dan mereka berkata, sami'na wa ata'na. Yani tidak seperti Yahudi yang menyatakan sami'na wa asaina. Ufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu wahai Rabb kami, dan kepadamulah kami akan kembali. Karena mesti setiap orang mahma kana, bagaimanapun berupaya untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, pasti tergelincir, gak akan bisa lepas dari dosa. Maka setiap orang, setiap muslim mukmin membutuhkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian Allah habarkan pada ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sekesanggupannya. Apa yang tidak sanggup dimaafkan, apa yang tidak sanggup dimaklumi. Wa rufi'al qalam. Dan ini pengkabulan doa kepada mereka-mereka kaum mukminin ketika ketakutan mendengar ayat Allah yang sebelumnya, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang kalian tampakkan ataupun apa yang kalian sembunyikan, semuanya akan dihisab. Maka semua muslim mukmin ketakutan, bagaimana ini, semuanya akan dihisab. Kami pernah keliru, kami pernah salah, kami pernah lupa, kami pernah terpaksa, kami pernah. Maka Mereka berkata, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan azab kami kalau kami lupa, kalau kami salah, kalau kami tidak sengaja. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Wahai Rabb kami, jangan pikulkan pada kami beban yang berat sebagaimana engkau pernah pikulkan pada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, jangan engkau bebankan pada kami beban yang kami enggak sanggup memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami, ampuni kami dan rahmati kami. Engkaulah pelindung kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Maka Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya bahwa mereka-mereka yang tidak sanggup, tidak mampu, merasa berat, Allah maafkan. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sekesanggupannya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat penutup Al-Baqarah ini adalah dua ayat istimewa. Disebutkan hadis-hadis tentang keistimewaan dua ayat ini oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yang pertama, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man qara'a bil ayataini min akhir surat al-Baqarah fi lailatin kafatahu." Siapa yang membaca dua ayat ini yang merupakan penutup akhir surat Al-Baqarah pada satu malam, kafatahu, maka dua ayat tadi akan mencukupinya. Kafatah akan mencukupinya. Demikian pula diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dengan lafaz yang hampir sama dari Abdullah bin Mas'ud. Artinya hadis ini diriwayatkan dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Dalam Musnad Imam Ahmad juga disebutkan hadis tentang keutamaan dua ayat ini. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi menyatakan, "U'titu khawatim surat Al-Baqarah." Aku diberi penutup akhir surat Al-Baqarah, "min kanzin tahta al-arshi," dari perbendaharaan di bawah arsh Allah Subhanahu wa taala. "Lam yutahunna nabiyyun qabli," yang tidak pernah diberikan pada nabi lain sebelumku. Aku diberi dua ayat penutup surat Al-Baqarah dari kanz, dari tempat perbendaharaan milik Allah Subhanahu wa taala di bawah arsh. Dan dikatakan, "Lam yutahunna nabiyyun qabli," tidak pernah ada seorang nabi pun yang diberikan yang seperti ini. Yang ketiga, hadis dalam Sahih Muslim dengan sanadnya sampai kepada Abdullah radhiyallahu taala anhu. "Lama usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam," ketika diisrakan Rasulullah SAW, yang dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Isra kemudian Mi'raj, diisrakan sampai ke Sidratil Muntaha, "wa hiya fis sama'is sabi'ah," yaitu di langit yang ketujuh, "ilaiha yantahi ma ya'ruj minal ardi fayaqbidu minha wa ilaiha yantahi ma yahbut min fawqiha fayaqbidu minha." Sidratul Muntaha, setelah langit ketujuh, adalah berakhirnya semua yang naik dari bawah maka berakhir di Sidratul Muntaha, baru kemudian diambil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang turun dari atas dari Allah Subhanahu wa taala akan berakhir pada Sidratul Muntaha pula, kemudian diambil oleh para malaikat. Qala, dikatakan, wa minha qala idza yaghsha sidrata ma yaghsha. Itulah yang dikatakan dalam Al-Qur'an, idza yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika sidrah ditutupi dengan sesuatu yang menutupinya. Qala, dikatakan dalam riwayat, firash min dahab, seperti serangga yang jumlahnya sangat besar dari emas, itu yang menutupinya. Qala, kemudian Nabi bersabda, u'tiya Rasulullah sallam talasan. Rasulullah sallam ketika itu, ketika sampai di Sidratul Muntaha, diberi tiga perkara. Yang pertama, u'tiya salawatul khamsi. Pertama, diberi kewajiban salat lima waktu. Yang kedua, u'tiya khawatimu suratil Baqarah. Diberi dua ayat penutup surat Al-Baqarah. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah ila akhir al-ayat. Yang ketiga, ghufira liman lam yushrik billahi min ummatihi syai'a. Yang ketiga, diampuninya orang-orang dari umatnya yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak syirik enggak akan diampuni. Diberikan oleh Allah berita gembira saat itu. Tiga perkara ini, salah satunya adalah diberikan dua ayat ini. Dan ini juga berita gembira. Karena Allah memberikan kabar, tidak akan dibebani dengan sesuatu yang manusia tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya, semua yang Allah perintahkan sanggup manusia mengerjakannya. Itu makna pertama. Semua syariat Islam secara sempurna Allah perintahkan dan Allah tahu bahwa manusia sanggup mengamalkannya. Makna kedua, kalau karena kasus tertentu ada yang tidak sanggup, aslinya sanggup, cuma karena kasus tertentu, dia lumpuh misalnya, tidak bisa berangkat jihad, maka saat itu dimaafkan dengan ayat ini juga. Allah tidak membebani sesuatu kecuali sekesanggupannya. Kalau dia tidak sanggup, tidak mengapa. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj haraj wala 'alal marid haraj. Artinya, kalau orang itu buta, tidak mengapa untuk tidak jihad fisabilillah. Kalau orang itu pincang kakinya, tidak mengapa, apalagi lumpuh. Yang ketiga, kalau dia sakit, maka tidak ada haraj, maksudnya tidak mengapa untuk tidak berangkat jihad fisabilillah. Ini juga makna dari ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa syariat ini semua adalah sekesanggupan manusia. Tidak ada yang manusia tidak sanggup, sesuai dengan kemampuan manusia. Tetapi kalau ada kasus tertentu seseorang yang tidak mampu, maka saat itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wala haraj, la haraj, la haraj. Tidak mengapa, tidak mengapa, tidak mengapa. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Tidak mengapa yang sakit, yang buta, yang pincang, tidak mengapa untuk tidak berangkat jihad, karena tidak mampu. Qala, yang keempat, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, iqra al-ayataini min akhiri suratil Baqarah. Bacalah dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Fa inni u'titahuma min kanzin tahta al-'arsy. Bacalah dua ayat ini, ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, karena aku diberi dua ayat ini dari kanzin tahta al-'arsy, langsung dari kanz di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keistimewaan kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mardawi, bahwa umat ini diistimewakan dengan dua ayat ini. Terkandung di dalam hadis yang pertama tadi atau hadis yang kedua tadi. Lam yu'tahunna nabiyyun qabli, tidak ada nabi yang sebelumku diberi ini. Berarti ini keistimewaan umat Islam. Sebagaimana dikatakan dalam riwayat Ibnu Mardawi, faddalana 'alan nasi bisalas. Kita diutamakan di atas seluruh manusia, yakni kita kaum muslimin, diutamakan di atas seluruh manusia dengan tiga. Yaitu diberi ayat-ayat di akhir surat Al-Baqarah langsung dari kanzin tahtal arsh. Walam yu'tahunna ahadun qabli, wala yu'taha ahadun ba'di, yang tidak diberikan pada siapapun sebelumnya dan gak akan diberikan pada siapapun setelahnya. Disebutkan salah satunya adalah diberinya dua ayat penutup surat Al-Baqarah. Maka ini barakallahu fikum keistimewaan. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu juga berkata, "La ara ahadan aqla al-Islam." Aku tidak melihat ada seseorang yang cerdas dalam Islam kecuali orang yang tidur kemudian dia membaca dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah dan ayat Kursi. Saya ulangi ucapannya. La ara ahadan aqla al-Islam yanam hatta yaqra. Aku tidak melihat seorang pun yang mengerti Islam, yang cerdas, yang tahu tentang agama kecuali ketika dia tidur mesti dia akan baca ayat Kursi dan dua ayat penutup surat Al-Baqarah. Fa inna min kanzin u'tiyahu nabiyyukum. Karena itu adalah dari perbendaharaan yang Allah berikan kepada nabi kalian dari tahtal arsy. Demikian ikhwan fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang keutamaan dua ayat tersebut. Kemudian kita baca ucapan Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Lamma nazala qawluhu ta'ala, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang kalian tampakkan pada diri-diri kalian ataupun yang kalian sembunyikan, maka Allah akan datangkan dan Allah akan hitung untuk kalian. Syaqqa dzalika 'alal muslimin. Ayat ini terasa berat di kalangan kaum muslimin. Lamma tawahamu anna ma yaqa' fil qalbi minal umur al-lazimah wal-aridah al-mustaqirrah wa ghairiha mu'akhaduna bihi. Mereka merasa berat karena mereka tawahamu. Dari kata waham, mahuwal waham, pemahaman yang salah atau dugaan yang lebih besar salahnya daripada benernya. Dari maratib al-ilm, dari tingkatan-tingkatan ilmu, yang paling tinggi yakin. Di bawahnya ada dhannul ghalib, di bawahnya ada dhann, di bawahnya ada syak, di bawahnya syak ada waham. Menduga tapi dengan dugaan yang lebih banyak kemungkinan salahnya daripada benernya. Para sahabat mengira dengan salah, dengan dugaan yang salah, bahwa semua yang ada dalam hati, bisikan-bisikan hati, yang lazimah dan aridah, apakah yang secara spontan, ataupun yang tiba-tiba, ataupun yang tidak disengaja, ataupun yang mapan terus, ataupun yang tidak, semuanya akan dihitung. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang kalian tampakkan maupun apa yang kalian sembunyikan, Allah akan hisab. Mereka ketakutan. Kadang-kadang ada orang yang spontan berpikir, kemudian dia cabut kembali. Astagfirullah. Apakah itu dihitung juga? Atau ada sesuatu yang terpikir, tetapi dia lawan. Itu akan dihitung juga. Mereka ketakutan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Fa akhbarahum bihadihil ayah. Maka dikhabarkan dengan ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dikabarkan dengan kabar gembira bahwa mereka-mereka yang berbuat sesuatu dalam keadaan tidak sengaja atau lupa atau tidak sekesanggupannya, maka perkara itu ma'fuhun anhu, termaafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ai amran tasa'uhu taqataha. Yakni wus'aha maknanya perkara yang sanggup dikerjakan olehnya. Wala yukallifha wa yashiq 'alayha. Dan tidak akan dibebankan kepadanya kalau itu dia tidak sanggup. Enggak akan dibebankan pada seseorang kalau dia tidak sanggup. Sanggupkah seseorang untuk tidak terpikir sesuatu pun yang jelek? Tidak sanggup. Bahkan ada yang berkata pada Allah, ya Rasulullah, kadang terpikir di benak aku, yang kalau aku ucapkan, aku merasa itu sangat azim, sangat besar, mengerikan. Kata Nabi, tilka sarihul iman. Itu adalah tanda keimanan. Kita melihatnya agak bingung. Maksudnya, kok yang terpikir sesuatu yang jelek, kok dikatakan itu sarihul iman? Kata para ulama, maknanya bahwa orang tadi tidak berani menyebutnya. Enggak sanggup mengungkapkannya. Azim. Kata Nabi, tilka sarihul iman. Karena engkau merasa itu jelek dan engkau tidak mau menyebutkannya, maka berarti engkau punya iman. Itu maknanya. Berarti di pikirnya atau di kepalanya kadang terpikir, kadang. Tapi kemudian dilawan. Ini barakallahu fikum, sesuatu yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Kadang datang sendiri tiba-tiba, disebut aridah, muncul tiba-tiba. Entah dari bisikan syaitan atau dari mana, wallahu ta'ala alam. Maka itu tidak dihukum. Tetapi kalau dia menyebutkannya di mulutnya, menyampaikannya pada manusia, mengikrarkannya, maka saat itu jatuh kekufuran dan kesesatan. Qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini, tidak menjadikan haraj, kesusahan. Dan banyak sekali ayat-ayat yang seperti ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, tidak ada Allah jadikan atas kalian dalam agama ini sesuatu yang berat, sesuatu yang susah. Enggak ada. Demikian pula Allah katakan dalam ayat lain, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan, menghendaki dari kalian kemudahan. Allah tidak menghendaki kesusahan. Taha ma anzalna alaika, ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an kepadamu agar engkau susah. Tashqa, syaqi, membikin sengsara, membikin susah. Tidak. Allah tidak turunkan Al-Qur'an untuk menyengsarakanmu. Ayat-ayat ini hampir sama maknanya, bahwa agama bukan membikin susah, bukan membikin sengsara, bukan membikin haraj. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala arhamar rahimin. Fa aslul awamiri wan nawahi laisat minal umuri allati tashiqqu 'alan nufus. Maka asal dari perintah dan larangan adalah sesuatu yang tidak memberatkan pada jiwa. Semua perintah-perintah syariat, semua larangan-larangan syariat, la yashiqqu 'alan nufus, tidak akan memberatkan jiwa-jiwa manusia. Bal hiya ghidha'un lil arwahi wa dawa'un lil abdan. Tetapi justru menjadi ghidha lil arwah, gizinya arwah. Bisa jadi gizi dari kata ghidha. Karena ghidha adalah sesuatu yang membuat badan kita menjadi gemuk sehat, itu namanya ghidha. Tetapi itu ghidha'ul abdan. Ada pula ghidha'ul ruh. Ruh juga perlu dikasih gizi, yaitu perintah dan larangan dari Allah, ibadah, ila akhirnya. Wa dawa'un lil abdan, dan juga obat bagi badan-badan manusia. wahamiyah anid darar atau wahimiyah anid darar, dan juga pelindung dari kejelekan-kejelekan. Fallahu ta'ala amara al-ibada bima amarahum bihi rahmatan wa ihsana. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para hamba ini perintah-perintah, melarang dengan larangan-larangan, semuanya rahmatan wa ihsana. Semuanya dalam rangka rahmat, dalam rangka kasih sayang untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ma hadza idza hasala ba'dul a'dhar allati hiya madinatul masyaqqah hasala at-takhfif wat tashil. Bersama dengan itu juga, kalau terjadi perkara-perkara udzur, ketidakmampuan karena madinatul masyaqqah, karena sesuatu yang berat atau sesuatu kasus tertentu, hasalat takhfif, akan datang kemudahan, akan datang takhfif, keringanan, wa tashil, kemudahan. Imma bi isqatihi anil mukallaf au isqati ba'dihi, bisa jadi dengan digugurkan sama sekali dari mukallaf, engkau tidak perlu mengerjakannya, atau dikurangi, isqat ba'dihi, dikurangi sebagiannya sebagai keringanan. Seperti apa yang Allah berikan kemudahan bagi orang yang sakit atau musafir. Musafir boleh mengerjakan sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Boleh menjamak 2 sholat. Maghrib dengan isya dan duhur dengan asar. Wahakadha. Ini namanya takhfif. Berarti kita mendapatkan 2 perkara tadi. Pertama, semua syariat ini fil asal yusrun. Semua syariat ini secara lengkap mudah, enggak ada yang berat. Semuanya yusr. Inna hadaddin yusrun, kata Nabi. Sesungguhnya agama ini mudah. Baik, al-asl. Tetapi karena kasus tertentu jadi berat. Imma kasus pada keadaannya, wa imma kasus pada orangnya, wa imma kasus pada imannya. Kalau kasus pada keadaannya, ketika dia sedang musafir, lebih berat dari biasanya. Biasanya ke masjid 5 waktu. Tetapi ketika safar, susah. Mau ke masjid susah, mau nyari air susah. Bahkan kadang di atas kendaraan, turun juga susah. Maka datang kemudahan-kemudahan. Diberi keringanan-keringanan, rukhsah-rukhsah. Bolehnya qasar, bolehnya jama', bolehnya ila akhirnya. Itu pada keadaannya. Bisa jadi pula pada orangnya, bukan pada keadaannya. Orangnya sakit, maka tidak mengapa untuk ke masjid, untuk tidak ke masjid, sholat di rumah. Tidak mampu untuk berdiri, tidak mengapa, sholat dengan duduk. Ini keringanan-keringanan. Tetapi yang ketiga ini, wala yalumanna illa nafsah. Yang ketiga ini, jangan cerca kecuali dirinya sendiri. Bukan karena keadaannya, bukan karena badannya, tapi karena imannya yang kurang. Sholat yang biasa bagi orang yang mukmin qawi, orang mukmin yang kuat, ringan. Tapi bagi para munafik, berat. Mereka ketika mau sholat, qamu ila salati kusala. Qamu kusala. Wa idza qamu ila shalah, qamu kusala. Mereka bangun dalam keadaan malas, berat. Yura'unan nas, hanya ingin dilihat manusia. Itu para munafikin. Maka siapa yang mau disalahkan? Syariatnya mudah, agamanya mudah, tetapi karena engkau tidak suka, itu masalahnya. Engkau tidak suka, maka terasa berat. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tetapi kalau lihat dari keadaan manusia, ototnya, dagingnya, kekuatannya, tenaganya, ila akhirnya, sangat ringan sholat 4 rakaat duhur dan asar. Sangat ringan sholat maghrib 3 rakaat. Sangat mudah. Bahkan ditambah dengan qabliyah wa ba'diyah, masih ringan. Baik. Berarti 3 perkara tadi, yang 2 dimaklumi, yang ini tidak dimaklumi. Karena itu bukan masalah berat, bukan salah syariatnya, tetapi salah dirinya yang tidak suka ibadah tersebut sehingga terasa berat. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Maka kalau terjadi satu kasus tertentu, masyakkah, kesusahan-kesusahan, maka datang kemudahan-kemudahan. Dan ini termasuk kawaid atau kaidah dari kawaid fiqhiyah, bahwa sesuatu hukum syariat ini, idza daqat tasa, kalau dia sempit pasti akan ada jalan keluar. Kalau susah pasti akan datang keringanan. Masya Allah. Ini agama. Agama yang penuh rahmat. Agama yang disebut dengan hanifiyyah tasamhah. Hanifiyyah yang samhah. Hanifiyyah tauhid, samhah toleran, memaklumi kalau ada yang tidak mampu, tidak sanggup. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wal mislul marid, seperti orang yang sakit, musafir dan lain-lainnya. Tsumma akhbara ta'ala anna likulli nafsin ma kasabat minal khair. Kemudian dikhabarkan pula bagi setiap jiwa akan mendapatkan apa yang dia kerjakan dari kebaikan-kebaikan. Dan juga sebaliknya akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dari kejelekan. Lihat bahasanya. Kalau amalan-amalan khair akan mendapatkan. Tetapi kalau amalan-amalan jelek, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Mungkin diadab, mungkin tidak. Fala yahsulul insan li bi'adna sa'at minhu bal bimujarrad niyatil qalbi wa ata biktasab. Dikatakan dengan dua kalimat, satu kasabat, yang kedua iktasabat. Maknanya sedikit berbeda, walaupun sering diterjemahkan sama. Dikatakan fala taziru waziratun wizra ukhra, maka setiap orang enggak akan memikul dosa orang lain. Dia akan memikul dosanya sendiri dan akan mendapatkan pahalanya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Walaisal insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia akan mendapatkan kecuali hasil usahanya sendiri. Kecuali kalau perbuatan orang lain ternyata hasil usaha dia, maka dia dapat pahalanya. Seperti orang tua yang mendidik anaknya, anaknya menjadi saleh, orang tua mendapatkan pahalanya. Guru yang mendidik santrinya, santrinya jadi saleh, guru ikut mendapatkan pahalanya. Walaupun yang beramal santri saja. Dia mengajarkan ke sana kemari Al-Quran wa Sunnah, guru yang pernah mengajarkannya ikut mendapatkan pahalanya. Karena tanpa diajari oleh guru tersebut, dia dalam keadaan tidak akan bisa mengajarkan Quran wala Sunnah. Ini laisa lil insani illa ma sa'a. Demikian pula dosa, wala taziru waziratun wizra ukhra, wala tadhab hasanatul abdi li ghairihi, maka tidak mungkin seorang hamba hilang pahalanya atau lenyap hasanatnya pindah ke orang lain, tidak bisa. Kemudian kalimat iktasaba dengan kalimat kasaba. Qala wa fil ityani bi kasaba fil khair addal ala anna amal al khair yahsul lil insan bi adna sa'yin. Kalimat kasaba menunjukkan bahwa dia berupaya dengan upaya yang ringan, tidak berat. Tambahan tak di tengahnya, fa'ala menjadi ifta'ala. Fa'ala melakukan, ifta'ala berupaya untuk melakukan. Taib kasaba menghasilkan, iktasaba berupaya. Taib, maka kasaba dikatakan hasala lil insani bi adna sa'yin, dengan usaha yang ringan, yang rendah. Bal bi mujarradi niyatil qalbi, bahkan hanya niat saja sudah dapat pahala. Masya Allah. Mujarrad niat, saya ingin mengerjakan amal khair, kemudian karena sesuatu dan lain hal tidak terjadi, tetap mendapatkan pahalanya. Wa ata biktasaba fi amali syarr. Adapun amalan syarr bukan kasaba tapi iktasaba. Lidilalati ala annal anna amala syarr La yuktab 'alal insani hatta ya'malhu wa yahsul sa'yuhu. Kenapa iktasaba? Karena sampai dia berupaya betul, benar-benar mengerjakan, baru dicatat. Adapun masih niat, belum dicatat. Adapun masih berangan-angan, belum dicatat. Ini juga keringanan. Dan ini meluruskan apa yang tadi salah paham, yatawahamu, mengira bahwa apa yang masih ada di hati sudah ditulis. Tidak. Nanti sampai benar-benar terjadi. Walamma akhbara ta'ala an imanir rasul wal mu'minin ma'ahu wa anna kulla 'amilin sayujaza bi'amalihi. Dan juga kemudian dikhabarkan oleh Allah dalam ayat ini tentang keimanan rasul dan kaum mukminin bersamanya, dan bahwa setiap orang yang beramal akan dibalas dengan amalannya. Wa kana al-insan 'urdatan lit-taqsiri wal-khata'i wan-nisyan. Namun manusia selalu dihadapkan kepada perkara-perkara yang sifatnya manusiawi. Apa itu? Kekurangan, kesalahan, kealpaan, kelupaan. Itu manusiawi. Setiap manusia mengalami hal-hal tersebut. Bagaimana? Tadi disebutkan dengan tegas, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Baginya apa yang dia usahakan, dan atasnya apa yang dia benar-benar usahakan dari kejelekan-kejelekan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka dengan itu setiap orang beramal pasti dihisab. Dari sinilah mulai kaum mukminin merasa, bagaimana kalau lupa? Bagaimana kalau tidak sengaja? Bagaimana kalau keliru? Ketakutan. Dan itu manusiawi. Lian al-insan urdatan lit-taqsir wal-khata' wal-nisyan. Wa akhbara annahu la yukallifuna illa ma nutiq wa tasa'uhu quwwatuna wa tasa'uhu quwwatuna. Maka dikhabarkan oleh Allah dalam ayat ini bahwa Allah tidak membebani kecuali sekesanggupannya. Berarti yang tidak sanggup dimaafkan, yang tidak mampu dimaafkan, yang tidak bisa dimaafkan. Illa manutir, kecuali yang kita mampu. Watasa'uhu quwwatuna, dan yang mampu dikerjakan oleh kekuatan kita. Wa akhbara an du'ail mu'minina bidzalik, dan Allah khabarkan tentang doanya orang-orang mukmin. Dan telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Allah sudah mengabulkannya dengan berkata qad fa'altu ijabatan lid-du'a aw li hadha ad-du'a, sebagai pengkabulan doa ini, yaitu doanya orang-orang mukmin, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Allah jawab, qad fa'altu, aku sudah kasih, aku sudah berikan. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, "Na'am." Pendek sekali hadisnya. Berapa lafaz hadisnya? Satu. Na'am. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Hurairah, dia mendapatkan dari Nabi SAW bahwa Allah berkata, "Na'am." Hadis qudsi. Allah sudah menjawab, "Na'am. Ya Allah, jangan adab kami kalau kami lupa, jangan adab kami kalau kami tidak sengaja, jangan adab kami." Na'am. Diberi oleh Allah Ta'ala. Riwayat yang lain disebutkan dari Abdullah bin Abbas, tadi dari Abu Hurairah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Innallaha wada'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Allah telah menggugurkan dari umatku orang yang tidak sengaja, orang yang lupa, dan orang yang terpaksa. Saya ulangi, qala sallallahu, "Innallaha wada'a," wada'a itu menggugurkan, "an ummati," dari umatku, al-khata wan-nisyan wa mastukrihu alaih. Qad wada'a an ummati, telah menggugurkan dari umatku al-khata wan-nisyan wa mastukrihu alaih, dan apa yang terpaksa, kesalahan tidak sengaja atau kelupaan atau yang terpaksa digugurkan oleh Allah Ta'ala, dimaafkan. Diriwayatkan dari Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan Allah telah mengabulkan doa tadi, dan Allah berkata, Allah berfirman, qad fa'altu, tadi na'am, sekarang qad fa'altu, aku sudah lakukan. Ya Allah ampunilah aku sudah lakukan. Ya Allah maafkanlah aku kalau aku lupa, aku sudah lakukan. Atau tidak sengaja, aku sudah lakukan. Jangan bebani aku dengan beban yang berat yang pernah kau berikan pada umat-umat sebelumnya. Aku sudah lakukan. Tidak membebani kalian dengan sesuatu yang berat yang pernah dibebankan pada umat terdahulu. Nah. Dan Nabi menyatakan, bu'istu bil hanifiyati samhah. Dan aku diutus membawa hanifiyah as-samhah. Ajaran tauhid yang penuh toleran. Ikhwani fiddin a'azakumullah, toleran pada orang yang memang pantas untuk ditoleransi. Yaitu orang yang lupa, orang yang tidak sengaja, orang yang dalam keadaan terpaksa, ya harus sudah sepantasnya untuk dimaklumi. Nah, kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Wal farqu bainahuma anna an-nisyan duhulul qalbi an ma umira bihi fayatrukuhu nisyanan. Apa bedanya? Lupa dan tidak sengaja. Kan sama-sama lupa, sepertinya hampir mirip. Ada bedanya. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya adalah kalau nisyan duhulul qalbi, hati tidak ingat, tidak sadar apa yang diperintahkan kepadanya. Fayatrukuhu nisyanan, akhirnya ditinggalkan dalam keadaan lupa. Tidak ingat sama sekali. Ini namanya nisyan. Qala wal khata, adapun kesalahan, tidak sengaja, an yaqsid syai'an yajuzu lahu qasdu, dia mengerjakan sesuatu yang dia kira itu boleh. Dia kerjakan karena menduga, yatawaham, anahu yajuz. Thumma yaqa' fi'luhu ala ma la yajuzu lahu fi'luhu. Ternyata terjatuh pada sesuatu yang tidak boleh. Perhatikan, bukan ketika dia mengira bahwa itu boleh, ternyata tidak boleh. Bukan. Ini boleh, di sebelahnya tidak boleh. Dia kerjakan di tempat yang boleh, ternyata masuk ke tempat yang tidak boleh. Tidak sengaja. Hadza huwa yang disebut dengan khata. Maka dijawab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak sengaja. Taib, siapa yang bisa menimbang, menakar, mengukur dengan pas, tidak kurang sedikit pun, tidak lebih sedikit pun. Sulit. Sulit. Apalagi kalau mau diukur sampai ketelitian 0,0 sekian. Susah. Mesti saya yakin yang jual bahan akan lebih 2 mili atau kurang 2 mili. Bagaimana itu? Ma'fuun anhu. Kenapa termaafkan? Itu kan gak sengaja. Kita ngukur. Tetapi ketika menggunting, begini guntingnya. Berkurang? Naam, berkurang. Tapi tidak sengaja. Sehingga di ayat masalah mengukur tadi, di akhiri dengan kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, di surat Al-An'am ayat 152, kalau tidak salah, 152. Naam. Qala, setelah berkata hendaklah tepati timbangan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, disuruh untuk tepati timbangan, tetapi apa yang kamu tidak sanggup dimaklumi, karena itu tidak sengaja, itu bukan lupa, tidak sengaja. Adapun kalau lupa, dia benar-benar mengerjakan sesuatu, dikira itu sudah memang saatnya, padahal belum masuk waktu. Atau sebaliknya, meninggalkan sesuatu yang harusnya, wajib baginya dia kerjakan, dia tidak kerjakan. Karena dia lupa kalau itu sudah masuk waktunya. Fahadha nisyan. Baik. Fahadhani qad afallahu an hadhil ummah ma yaqa bihima rahmah. Maka kedua-duanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umat ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, wa ihsanan sebagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala buat kaum muslimin. Fa'ala hadha man shalla fi thawbin maghsubin aw najisin aw qad nasiya najasata 'ala badanihi aw takallama fi shalati nasiyan aw fa'ala muftirat aw mufattiran nasiyan aw fa'ala mahdhuran min mahdhuratil ihram allati laysa fiha itlafun nasiyan fa innahu ma'fuun 'anhu. Kata Syekh Sa'di, maka siapa yang salat di pakaian orang lain, berarti pinjam tidak bilang, gosob, tapi dia tidak tahu, dia kira pakaian dia, dia pakai sholat, berarti gosob, itu pakaian orang lain, sah atau tidak sah, ma'fun anhu, karena tidak sengaja. Atau pakaian najis, atau pakaian dalam keadaan kotor, atau ada najis di badannya, atau sholat berbicara, atau dia makan pembatal-pembatal puasa, makan, minum, dan lain-lainnya karena lupa, atau mengerjakan sesuatu yang melanggar ihramnya, memakai minyak wangi, memakai peci di kepalanya karena lupa, asal tidak itlaf, tidak merugikan orang lain karena lupa, maka semuanya dimaafkan. Kenapa ada kekecualian? Laisa fiha itlaf. Karena kalau ada kerugian pada orang lain, tetap harus diganti. Dimaafkan itu dari sisi Allah Ta'ala, dimaafkan. Karena lupa. Tetapi kalau engkau memecahkan punya orang lain, walaupun tidak sengaja. Menyembelih punya orang lain, walaupun tidak sengaja. Dimaafkan oleh Allah. Tapi kembalikan kambingnya. Ganti. Ini barakallahu fikum, bedanya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba. Kalau pada Allah Subhanahu wa taala yang lupa dimaafkan. Tapi kalau kaitannya merugikan orang lain, maka harus dibayar, harus dikembalikan. Taib, sehingga barakallahu fikum, orang yang salat berbicara karena lupa tidak batal. Baru dia sadar kembali saya sedang salat. Apalagi dalam keadaan tidak tahu. Datang ke masjid salat. Ini rakaat berapa? Ditanya rakaat berapa? Orang lain bingung sampai mau menegur dia, tapi mereka tahu tidak boleh bicara. Maka mereka menepuk paha-paha mereka dan mengisyaratkan dengan isyarat-isyarat. Ngomong lagi dia, "Wa sakilatha ummiyah, apa salahku? Masih salat ini." Sampai salam. Dalam keadaan tidak diriwayatkan kalau dia disuruh mengulang. Karena tidak tahu. Ini barakallahu fikum, diajarkan. Kalau kamu sholat, jangan ada pembicaraan manusia. Tidak boleh berbicara. Barakallahu fikum. Wa kadzalika kullu khata'in wa nisyanin. Demikian pula semua kesalahan, semua kealpaan, ma'fuun 'indallah, dimaafkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika la yahnas man fa'ala al-mahluf 'alaihi nasiyan. Demikian pula tidak melanggar sumpah. Yahnas mana yang melanggar sumpah? Tidak melanggar sumpah orang yang lupa. Wallahi aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak akan berbuat begini. Kemudian berbuat. Apakah dia yahnas? Kalau lupa, dia tidak melanggar sumpah. Karena lupa. Wa kadzalika law akhta'a fa atlafa nafsan aw malan falaysa 'alaihi itsm. Demikian pula kalau tidak sengaja menghilangkan harta orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain, tidak sengaja, ma'fun anhu, dimaafkan. Masa sampai mati Ustaz enggak sengaja, enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dosa seperti kecelakaan, nabrak orang, meninggal ila akhirnya. Tetapi sebagaimana kita katakan tadi, kama qulna, bahwa urusan dengan manusia tetap harus dibayar. Kalau memecahkan kaca, ganti kacanya. Merusakkan mobil, ganti biayanya. Kalau menjadikan orang terbunuh, maka harus dibayar diyatnya. Barakallahu fikum. Wa innama dhaman, yang ada hanya jaminan, membayar kerugian. Murattab ala mujaradil itlaf, itu hanya karena dia merugikan orang lain, maka harus dibayar. Tetapi di sisi Allah, dia tidak berbuat dosa karena tidak sengaja. Wa kadzalikal mawadhi' allati tajib fiha tasmiyah, idza taraka al insanu nasiyan lam yadhur. Subhanallah. Sekian masalah fikih terjawab dengan satu kaidah ini. Demikian pula siapa, atau demikian pula di tempat-tempat yang seharusnya baca bismillah, kemudian dia tidak baca bismillah karena lupa. Tidak mengapa. Jangan kemudian berarti kambingnya bangkai, dibuang semuanya. Tidak. Namanya lupa. Innamal a'malu binniyat. Dia niat ingin membeli dengan bismillah, tapi lupa. Hati-hati. Jangan cepat-cepat berfatwa, kemudian mentadirkan sekian banyak harta. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Ai takalif masyaqqah. Yani jangan bebankan pada kami takalif, taklif, beban-beban yang memberatkan. Wa qad fa'ala ta'ala, dan Allah sudah melakukan. Fa innallaha khaffafa an hadhil ummah fil awamir min at-taharat wa ahwal al-ibadat ma lam yukhaffifhu ala ghairiha. Allah sudah lakukan sebagaimana diriwayatkan tadi, qad fa'altu, kata Allah, aku sudah lakukan sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Yani sudah lakukan, benar-benar dikurangi, benar-benar diringankan, sehingga umat ini perintah-perintahnya, syariat-syariatnya lebih ringan dari umat-umat terdahulu. Taharahnya juga lebih ringan. Kalau mengenai pakaian, dicuci sehingga hilang warna, rasa dan baunya. Adapun Yahudi, kalau terkena najis, digunting, dibuang. Demikian pula beberapa syariat-syariat yang berat yang Allah timpakan pada mereka, nakalan minallah, sebagai hukuman buat mereka. Maka dilepas belenggu-belenggu tadi bagi kalian, bagi kita kaum muslimin. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebankan pada kami apa yang kami tidak sanggup. Juga qad fa'altu, kata Allah, aku sudah lakukan. Wa qad fa'ala wa lahul hamdu, dan Allah sudah melakukannya. Maha terpuji Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Fal 'afu wal maghfiratu yahsul bihi madaful makarih. Maafnya Allah, ampunan Allah akan dapat menghilangkan kejelekan-kejelekan. Wal makarih, yang tidak disukai nanti yaumul qiyamah. Wal rahmah yahsul biha salahul umur. Sedangkan rahmat akan menarik segala macam yang baik-baik. Ya Allah, maafkanlah, ampunilah. Maaf dan ampunan artinya selamat dari marahnya Allah, selamat dari adab neraka, selamat dari siksaan, karena dimaafkan, karena diampuni. Sedangkan rahmat menjadikan dia bisa mendapatkan surga. Lihat bedanya sedikit. Anta maulana ay rabbana wa malikuna wa ilahuna alladhi lam tazal wilayatuka iyana. Ini engkau lah pemilik kami, engkaulah penguasa kami, yang terus kekuasaanmu ada di atas kami, mundu aujadtana, sejak engkau adakan kami, sejak engkau ciptakan kami. Maka kenikmatanmulah atas kami, darah alaina selalu beredar di tengah kami, mutasilah adad al-awqat, selalu bersambung kenikmatan itu sepanjang waktu. Tsumma an'amta alaina bin ni'matil 'azimah, kemudian engkau berikan pada kami kenikmatan yang sangat besar, wal minhah al-jasimah, pemberian yang sangat agung, yaitu ni'matul Islam, nikmat keislaman, alati jami'an ni'am tab'un laha, yang semua kenikmatan ngikut dengan kenikmatan Islam. Dengan kenikmatan Islam akan mendapatkan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan. Ya Rabbana wa Maulana tamam ni'matika bi an tansuruna, wahai Rabb kami, wahai Maula kami, kesempurnaan nikmat-Mu akan lengkap kalau Engkau memberikan pada kami pertolongan lebih sempurna. Ini permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah kami alal qaumil kafirin alladzina kafaru bika wa bi rusulik, yaitu yang ingkar kepadamu, yang kufur kepadamu dan kepada rasulmu. Wansurna alal qaumil kafirin wa qaumu ahla dinika wa nabadu amrak, mereka-mereka yang bangkit menentang orang-orang di agamamu ya Allah, yang melemparkan perintah-perintahmu atau membuang perintah-perintahmu. Fansurna alaihim bil hujjah wal bayan wasayfi wassinan, tolonglah kami dengan hujjah, dengan bayan, dengan pedang dan dengan tombak, artinya secara fisik maupun secara ilmu. Bi antumakkin lana fil ardi, yaitu dengan engkau mapankan kami di muka bumi. Watukhdhiluna watukhdhiluhum, dan merendahkan mereka orang-orang kafir. Watarzuqunal iman, dan berikan pada kami keimanan dan amalan-amalan yang akan didapatkan dengannya kemenangan. Walhamdulillah rabbil alamin. Tamma tafsir surat Al-Baqarah. Dengan ini sempurna, lengkap tafsir surat Al-Baqarah bi'aunillah wa taufiqihi, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.